Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki bab yang baru, bab yang berikutnya, babul munada, bab tentang munada. Al-Munada judulnya, Al-Munada, Munada. Qala al-musannifu Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, berkata musannif, penyusun kitab Al-Jurumiyah, yakni Ibnu Ajurrum, semoga Allah merahmati beliau. Al-Munada khamsatu anwa'in, Munada itu ada lima macam, yakni al-mufradul alamu, mufrad alam, nama, al-alam itu nama, jadi mufrad berupa nama. Wan nakiratul maqsudatu, nakirah maqsudah. Wan nakiratul ghairul maqsudati, nakirah ghairu maqsudah. Wal mudafu, mudaf. Wal musyabbahu bil mudafi, dan musyabbah bil mudaf, yang diserupakan pada mudaf. Ini jenis-jenis munada, ada lima macam. Yang pertama mufrad alam, yang kedua nakirah maqsudah, yang ketiga nakirah ghairu maqsudah, yang keempat mudaf, kemudian yang kelima musyabbah bil mudaf. Fa'amma mufradu al-alamu wan nakiratul maqsudatu, adapun yang mufrad alam dan nakirah maqsudah, fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin, keduanya itu mabni dengan dhammah tanpa tanwin. Ini min dengan kasrah, bukan man. Fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin, keduanya mufrad alam dan nakirah maqsudah ini mabni dengan dhammah selain tanwin atau tanpa tanwin. Nahu, contoh. Contoh untuk yang mufrad alam, ya zaidu, wahai zaid. Ini contoh untuk yang mufrad alam, zaidu. Dia mabni dengan dhammah, tidak tanwin. Kemudian contoh yang berikutnya untuk yang nakirah maqsudah, wa ya rajulu, wahai, ya mungkin wahai pak atau wahai mas atau yang semisalnya, wahai orang, rajul. Di sini mabni dengan dhammah, tidak tanwin. Ini nakirah maqsudah. Jadi makna dari ya rajulu ini memanggil seseorang, dan orangnya jelas, orangnya tertentu. Mungkin si fulan atau si alan, itu yang dipanggil. Tapi memanggil tidak dengan nama, tapi dengan rajul atau yang semisalnya. Ini yang dimaksud dengan nakirah maqsudah. Nanti akan dijelaskan insyaAllah. Kemudian yang berikutnya, wassalatatul baqiyatuh, dan tiga sisanya, tiga jenis yang tersisa, yakni apa? Nakirah ghairu maqsudah, mudaf, dan musyabbah bil mudaf. Mansubatun la ghairu, itu mansub. Ketika menjadi munada, maka lafaz tersebut mansub. La ghair, tidak ada yang lain. Jadi nakirah ghairu maqsudah ketika menjadi munada nanti mansub. Mudaf juga demikian, ketika menjadi munada maka dia mansub. Demikian pula musyabbah bil mudaf, itu juga mansub. Ini Jadi dari lima macam terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu mabni dengan dhammah, yang satunya itu mansub. Kemudian dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif menyatakan semoga Allah merahmati beliau, babul munada, bab munada. Al-munada yakni al-mad'uwa. Munada maknanya adalah mad'u, yang dipanggil, yang diseru, yang di apa? Ya, semacam itu, yang dipanggil, yang diseru. Ya. Ini makna munada, mad'u. Hadza fil lughati, ini secara bahasa. Makna secara bahasa adalah mad'u. Wa amma fil istilahi, adapun secara istilah, makna secara istilah, fahuwa al-mad'u alladhi qatarna bi du'aihi ya'un nida'i, yakni mad'u sesuatu atau seseorang yang dipanggil, yang diseru, yang bersambung kepada seruan tadi dengan ya'un nida', sesuatu atau seseorang yang dipanggil, diseru dengan dihubungkan pada ya'un nida', au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya. Jadi dipanggil dengan menggunakan ya, atau disebut nanti dengan huruf nida, harf nida. Ini makna secara istilah. Ya unnidai, ya nida. Mislu, contohnya ya rajulu. Jadi lafaz ya ini disebut oleh Asy-Syaikh sebagai ya unnida, ya yang digunakan untuk nida, untuk menyeru, untuk memanggil. Ya. Atau ihda akhwatiha, salah satu dari saudara-saudara dari ya tersebut. Mislu, contoh ai rajulu. Yeah. Ini tidak tanwin ya, ai rajulu. Yeah. Maknanya sama, ai di sini semakna dengan ya tadi, ya rajulu, ai rajulu. Yeah. Ai huna bimakna ya, ai di sini bermakna ya, sama. Jadi maknanya ya rajulu, wahai orang, wahai pak, ai rajulu, wahai orang, atau wahai pak, semisal itu ya, maknanya sama. Warubbama yunada bil hamzati, dan terkadang itu dipanggil, diseru dengan hamzah. Fayuqalu, maka dikatakan a rajulu. Ya, maknanya juga sama dengan ya, dengan ai, a rajulu, hai orang, atau hai pak, atau yang semisalnya ini. Jadi bisa dengan ya atau ya, bisa dengan ai, bisa dengan hamzah untuk memanggil tadi. Baik. Taqawli syairi, sebagaimana ucapan penyair, seorang penyair tentang hamzah untuk lidah, ya, hamzah yang digunakan untuk lidah dalam bait syair ini, a dzulumu inna musabakum rajula ahda salama tahiyatan zulmu. Wahai ya, a zalumu, ini hamzahnya adalah untuk nida. Wahai orang yang sangat zalim, zalum itu maknanya sangat zalim ya, amat zalim ya, karena bentuknya zalum. Inna musabakum rajula ahda salama tahiyatan, sungguhnya kalian menimpakan sesuatu pada seseorang yang menunjukkan assalam, keselamatan, tahiyatan sebagai bentuk penghormatan, zulmu itu adalah suatu kezaliman. Sungguhnya kalian berbuat sesuatu atau memadharati atau mencelakakan seseorang yang menunjukkan pada keselamatan sebagai bentuk penghormatan, atau semakna itu ya, artinya menunjukkan keselamatan itu merupakan bentuk penghormatan dari orang tadi. Nah, apa yang kalian terhadap orang, apa yang kalian lakukan terhadap orang tersebut, itu adalah suatu kedzaliman. Ini arti dari bait ini ya. Bait al-baitu lil arji unzur mukhnil labib. Bait ini diucapkan oleh Al-Arji Nanti lihat di kitab Mughnil Labib ya. Mughnil Labib ini karya Ibnu Hisham, ahli nahwu ya. Ya, di sini disebutkan tadi al-zulumu, jadi memanggil nida dengan hamzah, al-zulumu, wahai orang yang sangat zalim. Ini al-zulumu yakni ya zulumu, al-zulumu maknanya adalah ya zulumu, ya, semakna dengan ya. Izan al-hamzatu wal-ya'u wa-ai, jadi nida tersebut dengan hamzah, dengan ya, dan dengan ai. Ya, ini yang disebut dengan huruf nida, ya, harfun nida, atau kalau jamaknya ya ahrufun nida atau hurufun nida. Ini. Jadi nida itu bentuk masternya, artinya perbuatannya memanggil, menyeru, ya, bentuknya, lafadznya nida, bentuk masdar, ya. Adapun kemudian menjadi munada, ya, al munada, bentuk munada ini bentuk ism maf'ul. Ya, nanti di pelajaran syaraf akan dipelajari tentang hal ini ya. Jadi al munada itu yang dipanggil, yang diseru, itu yang disebut dengan al munada. Adapun perbuatan memanggil atau menyeru itu disebut dibentuk dengan lafaz nida. Ya, jadi bedanya itu ya. Nida itu menunjukkan perbuatannya, adapun munada menunjukkan seseorang yang dipanggil, yang diseru tadi, yang dinida itu tadi. Ya, kemudian tadi pada nida perbuatan memanggil tersebut dibutuhkan atau digunakan lafaz-lafaz atau huruf-huruf yakni hamzah, ya, dan ai. Sehingga huruf-huruf ini disebut sebagai harfun nida, huruf nida, harf yang digunakan untuk nida, untuk memanggil. Ya. Jadi secara asal susunannya harfun nida, kemudian baru diikuti munada. Ya, ya, atau ai, atau hamzah, harfun nida, kemudian diikuti oleh munada. Rajulu, atau zolumu, atau zaidu tadi contoh-contohnya, atau yang semisalnya. Ini ya, jadi susunannya demikian, harfun nida kemudian diikuti munada, secara asal seperti ini. Baik. Kemudian ucapan mu'alif yang berikutnya, tadi penjelasan asyair ya tentang munada, sekarang pada ucapan mu'alif yang disebutkan tadi. Yaqulu rahimahullahu, mu'alif mengatakan rahimahullah, al-munada khamsatu anwa'in, munada itu ada lima jenis, ada lima macam, yakni al-mufradul alamu, yang pertama mufrad alam, wan-nakiral maqsudatu, yang kedua nakirah maqsudah, wan-nakiratu ghairul maqsudati, yang ketiga nakirah ghairul maqsudah, wal-mudafu, yang keempat adalah mudaf, wal-mushabbahu bil-mudafi, ini yang kelima adalah mushabbah bil-mudaf, sesuatu yang diserupakan dengan mudaf. Penjelasan al-Syeikh. Al-mufradul alamu, mufrad alam, al-alam itu nama, nama orang, jadi mufrad berupa nama. Mislu, contoh Zaidun, mislu Zaidin wa Amrin, Bakrin, Khalidin, jadi contohnya Zaidun, Amrun, Bakrun, Khalidun, ini mufrad alam, nama seseorang. Ini wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Ini mufrad alam, nama orang. Dan tunggal lafadznya, artinya apa? Bukan susunan idhofah. Kalau nama orang misalkan Abdullah, Abdurrahman, atau yang semisalnya, itu kan dua kata, bentuknya idhofah, maka tidak termasuk pada makna mufrad alam. Jadi mufrad menunjukkan itu lafadznya satu, satu kata, satu lafadz, kemudian alam berupa nama. Ya. Kemudian yang berikutnya, an-nakiratul maqsudatu, nakirah maqsudah. Mislu, contoh, rajulin, ya, rajulun. Nakirah, ya, bukan ma'rifah ya, jadi pengertian nakirah. Kemudian ada maqsudah, yang dimaksud, yang dituju, tertentu. Jadi nakirah maksudah nakirah yang ditentukan. Ini orangnya tertentu, yang dipanggil itu orangnya tertentu. Ta'ni rajulan mu'ayyanan, yakni engkau maksudkan dengan rajulan mu'ayyanan, seseorang yang tertentu. Ya, bukan sembarang orang, bukan setiap orang, tapi orangnya tertentu. Takul engkau katakan, ya rajulu. Ya, wahai pak, wahai orang. Ya, dengan apa? Kalimat ini, nida ini ditujukan pada si fulan misalnya. Atau pada si Alan, pada orang tertentu, bukan pada yang lain, tapi pada satu orang ini, ya rajulu. Ya, ini nakirah maksudah. Wa mithlu, contoh yang lain, syakhsin, pada kata syakhsun, ta'ni syakhsun muayyanan. Ya, engkau maksud dengan seseorang yang tertentu. Taqulu, engkau katakan, ya syakhsu, ya syakhsu, wahai orang, wahai pak, ya, wahai mas, atau yang semisalnya. Dengan maksud tadi orang yang dipanggil tertentu. Hadhihi nakirun maqsudatun. Ini adalah nakirah maqsudah. Ya. Ya. Contoh yang berikutnya, ya qaumu. Wahai kaum. Kaum yang dipanggil tertentu, kaumnya dia sendiri misalkan atau satu kaum tertentu, kaum A atau mungkin kaum B, kaum B, ya. Satu kaum ini tertentu. Ya, turidu qauman muayyanina. Engkau inginkan satu kaum tertentu, muayyanina, kauman muayyanina, kaum tertentu. Maka ini yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Maksudah, jadi nakirah lafalnya, kemudian maksudah ditentukan si A, si B, atau fulan, atau alan, atau yang semisalnya. Ini wala farqa fin nakiratil maksudati. Ya, ini mestinya tidak ada kata ghair, ya. Ghairnya dihapus. Ya, salah cetak. Wala farqa fin nakiratil maqsudati, dan tidak ada perbedaan pada nakirah maksudah ini. Ya, bainal mufradi ad-dali 'alal wahidi, antara isim mufrad yang menunjukkan jumlah satu, wa bainal musanna ad-dali 'alal itsnaini, antara musanna yang menunjukkan jumlah dua, wal jam'i ad-dali 'ala salasatin, dan jama' yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih. Sama, semua disebut sebagai nakirah maqsudah. Ya, kalau yang dipanggil satu orang tertentu tadi, ya rajulu, ya waladu. Nih, anaknya satu orang tertentu. Kalau dua orang dan tertentu si A dan si B, dua-duanya dipanggil, ya nanti menjadi ya rajulani atau ya waladani, dua anak yang dipanggil tertentu anaknya si A si B misalkan ini, atau jamak tadi ya qaumu. Qaumu ini maknanya jamak, ya, lafadznya mufrad tapi maknanya jamak, atau misalkan ya muslimuna. Ya, kaum muslimin yang dipanggil tertentu, kaum muslimin yang mungkin saat itu ada di depan dia, yang ada dalam satu majelis dengan dia, bukan keumuman secara umum kaum muslimin semuanya, bukan, tapi orang-orang Islam yang tertentu, mungkin yang dalam satu tempat ini atau dalam satu situasi ini misalkan, atau ya kaummu, itu tadi kaumnya tertentu, ini jamak. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Apakah itu isim yang mufrad menunjukkan jumlah satu, ataukah musanna, ataukah jamak. Ini semua masuk dalam nakirah maksudah ketika memang yang dimaksud, yang diniatkan itu menunjuk, memanggil pada seseorang atau orang-orang yang tertentu. Ini. Kemudian yang berikutnya, an nakiratu ghairul maksudah, di nakirah ghairul maksudah. Ai, yakni apa? An yunadiyal insanu shakhsan nakiratan la yaqsiduhu bi'ainihi, yakni seseorang itu memanggil seseorang yang lain, ya, seseorang memanggil orang yang lain nakiratan, yang nakirah tidak tertentu, ya, masih secara umum, la yaqsiduhu bi'ainihi, yang dia tidak maksudkan, yang dia tidak tentukan pada diri orang tadi, apakah fulan atau alan, dia tidak menentukan, dia memanggil siapa saja yang tercakup dalam makna tersebut. Mithlu, contoh, ayyakulal a'ma, misalkan seorang yang buta mengatakan, ini diibaratkan dengan orang yang buta ya, karena orang yang buta kan tidak melihat, tidak bisa menentukan, tidak bisa mengetahui yang di hadapan dia, misalkan ya, apakah fulan atau alan, A atau B, kan orang yang buta dari sisi penglihatan ya, kan tidak bisa melihat, maka dia memanggil, misalnya, ya waladan, wahai nak, dullani, tunjukkan padaku, au, atau ya rajulan, wahai pak, dullani, tunjukkan padaku, au, atau ya sami'an, qad'tu, atau qad'tu, wahai orang yang mendengar, sungguh aku hilang, ya, di'tu, aku hilang, aku, ya, jatuh, ya, ini, hadhihi nakiratun ghairu maqsudatin, ini adalah nakirah maqsudah. Jadi dia diibaratkan di sini dengan a'ma, dengan orang yang buta memanggil sembarangan siapa saja yang mendengar panggilan dia. Tidak menentukan si A atau si B atau si C, tidak. Siapa saja yang mendengar panggilan secara umum, ya itu yang dia panggil. Ya waladan, ada beberapa anak, sembarang saja. Ya waladan nak. Ini dulani. Ya rajulan, ada beberapa orang dewasa, beberapa orang laki-laki. Kemudian dia memanggil salah satunya, tidak menentukan siapa. Maka dia memanggil, ya rajulan. Ya, ini ya, dan yang semisalnya. Ini makna, ini maksud dari nakirah ghairu maqsudah. InsyaAllah yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada salat. Wallahu'alam. Subhanakallahu lika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaAllah kita lanjutkan penjelasan terakhir tentang nakirah maqsudah, dan kemudian diikuti oleh yang nakirah ghairu maqsudah. Jadi makna, maksud ya, yang dimaksud dengan nakirah ghairu maqsudah adalah seseorang memanggil, menyeru orang yang lain ya, secara umum, tidak menentukan pada seseorang tertentu ya, jadi keumuman, siapa saja yang tercakup dalam panggilan tersebut. Ya waladan, setiap anak itu masuk dalam cakupan makna ini, panggilan ini. Ya rajulan, setiap orang yang mendengar. Ya sami'an, wahai orang yang mendengar, setiap orang atau setiap orang yang mendengar panggilan ini, ini masuk dalam cakupan makna ini. Jadi tidak menentukan satu persatunya. Ini ya nakirah ghairu maqsudah. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, perbedaan antara nakirah maqsudah dan nakirah ghairu maqsudah, annaka idza qulta ya rajulu, bahwasanya jika engkau mengatakan ya rajulu, ya nakirah maqsudah ya, rajulu mabni dengan dhammah, ini nakirah yang maqsudah, maka ka'annaka tushiru bi'isbi'aka ilaihi taqsuduhu, seolah-olah engkau menunjuk, mengisyaratkan dengan jarimu padanya yang engkau maksud itu. Ya, seolah-olah demikian. Jadi menentukan, mengisyaratkan dengan jarimu pada orang yang engkau maksud. Misalkan ya rajulu, dengan menunjuk satu orang ini misalkan, kan menentukan, menetapkan yang ini, bukan yang lain tapi yang ini. Ya rajulu, ya menentukan. Ini nakirah maqsudah. Fa idza qulta, tapi kemudian engkau mengatakan, jika engkau mengatakan ya rajulan, ya dengan nasab, dengan mansub. Ya. Aghithni fa inni atshanu. Ya. Wahai orang, wahai siapapun orangnya, aghithni fa inni atshanu, ya, berilah aku minum, ya, aghithni, ini beri aku minum, beri aku air, karena sungguh aku haus. Ya, di sini ya rajulan dengan lafaz yang mansub, nanti akan dijelaskan hukumnya, ini adalah nakirah ghairu maqsudah. Ya, fahadihi nakiratun ghairu maqsudatin, ini adalah nakirah ghairu maqsudah. Jadi nakirah keumuman dan tidak ditentukan siapa yang dipanggil, apakah fulan ataukah alan, apakah yang ini ataukah yang itu, tidak ditentukan. Siapa saja yang mendengar panggilan ini masuk tercakup dalam makna dari panggilan ini. Ini ya. Itu perbedaan antara nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah pada munada. Baik. Kemudian jenis yang berikutnya pada munada, jenis yang keempat, al-mudhafu mudhaf. Mislu, contoh, ya Abdullahi, wahai Abdullah. Abda di sini sebagai mudhaf, diidhofahkan pada lafzul jalalah Allahi. Ya, kemudian menjadi munada. Mudhaf ini menjadi munada, maka menjadi kalimatnya atau ungkapannya ya Abdullahi. Contoh yang berikutnya, ya Ghulama Zaidin, wahai anaknya Zaid. Ghulama ini mudhaf, Zaidin sebagai mudhaf ilahnya. Ya, maka dibaca ya Ghulama Zaidin. Ya Abdurrahmani, ya Abdurrahman, dan seterusnya. Ini mudhaf. Jadi isim yang menjadi munada, lafaz yang menjadi munada yang dipanggil itu sebagai mudhaf. Tentunya tadi ya diikuti mudhaf ilaih. Ini. Kemudian yang jenis yang berikutnya pada munada, asyabihu bil mudhafi. Asyabih bil mudhaf atau istilah yang digunakan mu'alif, musyabbah bil mudhaf. Ya, sama. Musyabbah dengan syabih. Ini maknanya sama, maksudnya sama. Yaitu sesuatu yang serupa atau yang diserupakan dengan mudhaf. Ya. Tentang syabih bil mudhaf, yang dimaksud dengan ini apa? Sabaqa fi babi la annafiyatil jinsi. Ya, ini telah terdahulu, telah lewat ya pembahasannya, maksud atau makna dari syabih bil mudhaf pada bab la annafiyah lil jins yang baru saja kemarin dibahas ya. Apa wa huwa ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu, yakni sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain untuk kesempurnaan maknanya. Sesuatu atau isim yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain untuk kesempurnaan makna isim tersebut. Mislu, contoh, antakula, engkau mengatakan ya tali'an jabalan ihmilni ma'aka, wahai pendaki gunung, bawalah aku bersamamu. Ya tali'an, ini yang dimaksud dengan syabih bil mudhaf. Bukan susunan idhofah, bukan mudhaf dan mudhaf ilaih, tetapi dia menyerupai mudhaf. Dari sisi apa? Dia tidak cukup hanya lafaz, hanya satu kata, hanya satu lafaz saja. Misalkan ya tali'an, kalau hanya seperti ini tidak cukup, dari sisi makna ada sesuatu yang kurang. Tali'an, pendaki, orang yang menaiki. Pendaki apa? Orang yang naik apa? Naik gedung, naik bangunan, atau naik apa, atau naik gunung. Maka dijelaskan, ditambahkan, dikaitkan dengan sesuatu yang lain, dengan isim yang lain, yakni jabalan, untuk kesempurnaan makna dari tali'an tersebut. Sehingga jelas atau sempurna maknanya tali'an jabalan, pendaki gunung. Ini maksud dari syabih bil mudhaf. Wa taqulu, engkau katakan contoh yang lain, ya taliban lil ilmi ijtahid, wahai penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah. Taliban ya, ini dikaitkan dengan lil ilmi supaya maknanya sempurna. Kalau hanya taliban saja tidak jelas. Wa ya taliban, wahai pencari, wahai penuntut. Pencari apa? Pencari rumput atau pencari harta atau pencari ilmu atau pencari apa? Ya, supaya jelas, supaya sempurna maknanya ditambahkan lil ilmi. Jadi taliban dikaitkan dengan lil ilmi untuk kesempurnaan makna taliban tersebut. Ini yang dimaksud dengan syabih bil mudhaf. Ini hadza aidan syabihun bil mudhafi, ini adalah juga serupa, juga syabih bil mudhaf. Jadi taliban ini juga syabih bil mudhaf. Li'annaka lam taqsud wahidan muayyanan, karena kau tidak memaksudkan pada satu orang tertentu ya. Ini macam-macam munada ada lima ini. Dijelaskan maksud atau makna dari masing-masing jenis tersebut oleh Asy-Syaikh. Kemudian kembali pada ucapan mu'allif. Summa raj'al mu'allifu. Kemudian mu'allif kembali. Wa fadhakara hukma kulli wahidin. Kemudian beliau menyebutkan hukum masing-masingnya. Mu'allif sesudah menyebutkan jenis-jenis munada, beliau kemudian menyebutkan hukum masing-masing jenis tersebut. Ketika menjadi munada, hukumnya bagaimana? Qala, beliau menyatakan, mu'allif Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala menyatakan, fa'amal mufradu al-alamu wa nakiratul maqsudatu fayibnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Adapun mufrad alam dan nakirah maqsudah, keduanya itu mabni dengan dhammah tanpa tanwin. Fataqulu, engkau katakan, misal, ya Zaidu, wahai Zaid. Benar demikian, yang benar demikian, ya Zaidu. Zaidu ini sebagai munada. Ya, jenisnya apa? Mufrad alam. Ya, nama yang berupa satu kata, satu lafaz. Maka dia apa? Mabni dengan dhammah tanpa tanwin atau tidak tanwin. Zaidu. Ya Zaidu. Ya Muhammadu. Ya apa? Ya Aliyu. Dan yang semisalnya. Mabni dengan dhammah tanpa tanwin. Wala yasihu an taqula ya Zaidun. Tidak boleh, tidak benar engkau mengatakan ya Zaidun dengan tanwin, dhammah tanwin. Tidak boleh. Tidak benar demikian. Wala yasihu an taqula, dan tidak boleh pula, tidak benar engkau mengatakan ya Zaidan dengan fathah tanwin atau dengan nasab. Ini juga tidak boleh, tidak benar. Bal yajibu an taqula ya Zaidu. Tapi wajib engkau mengatakan ya Zaidu. Ya. Dengan dhammah tidak tanwin. Ini untuk mufrad alam. Ya. Contohnya. Qala al-mu'allifu, mu'allif mengatakan yubnayani 'ala dhammi. Keduanya yakni mufrad alam dan nakirah maqsudah tadi mabni dengan dhammah. Ini dari sisi lafadznya. Lafadznya mabni dengan dhammah. Ya Zaidu, ya Muhammadu ataupun yang semisalnya. Okay. Secara lafadz dia mabni dengan dhammah. Ai fi mahalli nasbin. Asy-Syaikh menambahkan menjelaskan fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Okay. Jadi lafadznya mabni dengan dhammah tidak tanwin. Adapun mahalnya yang sesungguhnya adalah nasab. Kenapa dikatakan fi mahalli nasbin? Kenapa mahalnya nasab? Li'annahu yatakallamu an mansubatil asma'i. Karena beliau, yakni Ibnu Ajurum dalam hal ini ya, membicarakan tentang isim-isim yang mansub. Ya, jadi pembicaraan atau pembahasan munada itu pada mansubatil asma. Ya kan? Kalau diperhatikan bab munada ini adanya pada pembahasan mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Nah, kalau isim-isim ini mansub, padahal di sini munada itu dikatakan tadi mabni dengan dhammah, apa kaitannya? Bagaimana? Asy-Syaikh menjelaskan yang mansub atau yang nasab adalah mahalnya. Sehingga Asy-Syaikh di sini menambahkan fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Ini. Jadi lafadznya mabni dengan dhammah, adapun mahalnya itu nasab. Pada dua jenis munada tadi, yakni mufrad alam dan nakirah maqsudah. Fayakunul ma'na annahu yubna 'ala dhammi aw ma yanubu 'ani dhammi fi mahalli nasbin. Maka maknanya, maksudnya adalah bahasanya ia, yaitu mufrad alam dan nakirah maqsudah ini mabni dengan dhammah atau yang menggantikan dhammah. Jadi mabni-nya itu dengan dhammah atau mabni dengan sesuatu yang menggantikan dhammah fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Ini ya. Wa qauluhu, kemudian ucapan mu'allif yubnayani ala dhammi min ghairi tanwini, min ghairi tanwinin, keduanya itu mabni dengan dhammah, tidak tanwin, tanpa tanwin. Ya, asy-syaikh menjelaskan dari ucapan mu'allif ini, fihi qusuran, di sini ada qusur, ada ringkas, sesuatu yang diringkas, dipendekkan. Ya, artinya tidak dijelaskan secara rinci, tapi penyebutan secara ringkas, secara umumnya atau asalnya. Wa udzuluhu, udzurnya apa? Kenapa Ibnu Ajur menyebutkan ala dhammi, ya, hanya dengan dhammah ini saja, dengan ringkas ini saja? Annal kitaba lil mubtadi'ina, bahwasanya kitab ini diperuntukkan untuk mubtadi'in, untuk pemula. Ya, maka disebutkan sesuatu yang mudah dulu, bahwasanya keduanya itu mabni dengan dhammah. Jadi tidak dirinci tentang mabninya tadi. Ya. Wa ibaratun ghairuhu, adapun ungkapan yang selain dari itu, yubna ala ma yurfa'u bihi. Ya, ungkapan yang lebih tepat, asy-syaikh menjelaskan, ungkapan yang lebih tepat selain dari itu, yakni mabni dengan tanda rafa'nya. Yubna ala ma yurfa'u bihi, mabni dengan sesuatu yang dirafa'kan padanya. Maksudnya mabni dengan tanda rafa'nya. Ini yang lebih mencakup, ya, atau yang lebih tepat, ya, dari ucapan mu'alif tadi, mabni ala dhammi ini, atau yubnayani ala dhammi. Tapi tadi ini satu uzur karena kitab ini ditujukan pada mubtadi'in, yaitu pemula. Nah, di sini Asy-Syaikh menjelaskan yubna ala ma yurfa'u bihi, mabni dengan tanda rafa'nya. Bagaimana? Fa idza kana musanna fa yubna 'ala al-alifi. Jika mufrad alam tadi ataupun nakirah maksudah itu berupa musanna, jika munada yang dua jenis tadi itu berupa musanna, maka dia mabni dengan alif. Kenapa? Karena tanda rafa' untuk musanna adalah alif. Maka ketika bentuk munada tadi musanna, maka dia mabni dengan alif. Mislu, contoh, ada dua orang Zaid, ya, dua orang, ya, yang bernama Zaid, sama ya namanya, kedua-duanya dipanggil dengan namanya, menjadi ya Zaidani, wahai dua Zaid. Nah, di sini apa? Zaidani ini mabni. Mabni dengan apa? Mabni dengan alif. Ya, kenapa? Karena ini musanna. Sebagaimana tanda rofa' pada musanna, tanda rofa' pada musanna itu adalah alif. Dalam hal ini, ketika ini menjadi munada, dia mabni dengan tanda rofa'nya tadi, yaitu mabni dengan alif. Wa in kana jam'a mudzakkarin, wa in kana jam' wa in kana jam'u mudzakkarin salimun. Ya, maksudnya jam'a mudzakkarin saliman, jika munada tadi yang berupa mufrad alam ataupun nakirah maksudah itu berupa jam'a mudzakkar salim, fa yubna 'alal wawi, maka dia dimabnikan, dia mabni dengan wawu. Ya, dia mabni dengan wawu. Kenapa? Karena tanda rafa' untuk jam'a mudzakkar salim itu dengan wawu. Maka ketika itu menjadi munada, dia mabni dengan tanda rafa'nya, yaitu mabni dengan wawu. Mithlu, contoh, tadi orang yang bernama Zaid ada banyak orang, mungkin 3 orang, berapa orang, sekian orang, ya, semuanya dipanggil orang-orang yang bernama Zaid ini, menjadi seperti ini, ya Zaiduna, wahai para Zaid, wahai Zaid, Zaid, orang-orang yang bernama Zaid, ya, banyak orang ini, memanggil dengan satu nama yang dibentuk jamak mudzakkar salim seperti ini. Nah, di sini Zaiduna ini mufrad alam menjadi munada, maka lafaznya mabni dengan tanda wawu. Mabni dengan wawu, mabni dengan tanda rafa'nya. Karena ini jamak mudzakkar salim. Ini. Jadi kalau tadi mu'alif mengatakan yubnayani ala dhammi dengan dhammah, ya, tentunya kalau tadi bentuk musanna dan bentuk jamak mudzakkar salim menjadi tidak sesuai. ya, karena untuk musana dengan alif, untuk jamak mudzakkar san dengan wawu. Ini ya, jadi asy-syaikh di sini meluruskan atau menjelaskan lebih rinci tentang keadaan ini. Ada mu'alif tadi, adapun mu'alif menyebutkan yang umumnya atau yang asalnya, keadaan secara asal itu dengan dhammah tadi, karena ini untuk pemula ya, untuk orang yang awal belajar, supaya mudah dulu. Disampaikan yang mudah-mudah, yang asal dulu. Ini ya. Ini hukum pada dua jenis munada, yaitu mufrad alam dan nakirah maqsudah. Keduanya mabni dengan dhammah atau mabni dengan tanda rafa'nya. Kemudian berikutnya mu'alif menyatakan, qala mu'alif Ibnu Asyur rahimahullah menambahkan menyatakan, wa salatatu baqiyatu fa mansubatun la ghairu. Tiga sisanya, jenis munada yang tiga sisanya, maka itu mansub, tidak ada yang lain. Hiya yakni an-nakiratu ghairul maqsudati, nakirah ghairul maqsudah, wal mudafu mudaf, wa al musyabbahu bil mudaf, dan musyabbah bil mudaf. Ini tiga jenis yang lain, ini mansub ketika menjadi munada. Hadhihi salatatu tunsabu bil fathati aw mana ba'anha. Ketiga jenis ini dinasabkan dengan fathah atau yang menggantikannya. Ya, tanda nasab asalnya fathah aslinya, tapi di sana juga ada tanda pengganti sesuai bentuk isim tersebut. Taqul, engkau katakan misal, ya Aba Zaidin, wahai Abu Zaid. Ya, au ya Abu Zaidin, ataukah ya Abu Zaidin, as-sahih yang benar ya Aba Zaidin. Kenapa? Li'annahu mudhafun. Karena aba di sini sebagai mudhaf. Aba termasuk apa? Asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Ya, tanda nasabnya dengan alif. Ya. Kan di sini aba mudhaf. Ya, termasuk asma'ul khamsah. Ya. Tanda nasabnya dengan alif. Dia menjadi munada, menjadi mansub ya dengan tanda alif tersebut. Ya Aba Zaidin, ya Aba Bakrin, ya Aba Muhammadin, ataupun yang semisalnya. Ini. Taqul, engkau katakan, ya Tali Anjabalan, as'idni ma'aka, wahai pendaki gunung, naikkan aku bersamamu. As'id ya, naikkan aku. Ini. Tali An, di sini mansur. Kenapa? Li'annahu syabihun bil mudhafi. Karena dia, Tali An, lafaz ini, itu merupakan syabih bil mudhaf, sesuatu yang serupa dengan mudhaf menjadi munada, maka dia mansub. Tali'an ini ya, mansub dengan fathah tanda aslinya. Lau qulta, seandainya kau mengatakan ya muslimuna, wahai orang-orang Islam, wahai kaum muslimin, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Tukhatibu aqwaman muayyinina ta'idhuhum, engkau berbicara kepada beberapa kaum tertentu, engkau nasihati mereka. Ta'idhuhum, engkau nasihati mereka. Sahihan, benar. Kenapa? Li'annahu nakiratun maqsudatun, karena itu nakirah maqsudah, yang diajak bicara beberapa kaum tertentu, kaum muslimin tertentu. Tidak keumuman, tidak semuanya, tapi tertentu saja. Kaum A, kaum B misalkan, hanya itu. Maka di sini ya muslimuna, ya, ini nakirah maqsudah, nakirah yang ditentukan, maka dia mabni dengan tanda rafa'nya, yaitu dengan wawu, karena muslimuna ini jamak mudzakkar salim. Baik, ini ya. Yaqulu rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan, Ibnu Asyurum ya, nahu ya Zaidu, wahai Zaid, hadha mufradun alamun, ini mufrad alam. Zaidu itu mufrad alam. Ya rajulu, nakiratun maqsudatun, rajulu ini nakirah maqsudah. Maka keduanya mabni dengan dhammah, tidak tanwin. Al-mu'allif rahimahullahu yaqulu al-mufradul alamu. Mu'allif rahimahullah mengatakan al-mufradul alamu. Okay. Al-alamu, Syekh menjelaskan, al-alamu huwa ma'uyyina bihi asy-syakhsu. Al-alam, yakni sesuatu yang ditentukan, atau sesuatu yang orang itu ditentukan dengannya, sesuatu untuk menentukan orang, seseorang, kal Zaidin, seperti Zaidun, wa Bakrin, ya, atau Bakrun, wa Khalidin, Khalidun, ini, Itu yang dimaksud dengan alam, sesuatu yang digunakan untuk menentukan seseorang, menyebut namanya. Ini walaisa huwa asy-syakhsa, dan bukan orangnya itu sendiri. Ya. Misalkan apa? Rajulun atau talibun ataupun yang semisalnya, bukan itunya, tapi sesuatu yang digunakan untuk menentukan si orang tersebut, si A atau si B ini. Gitu ya. Jadi nama. Nama dari seseorang ini. Li'annana law qulna huwa asy-syakhsu, karena kalau kita mengatakan bahasanya al-alam itu syakhs, saha yatawajjah bin nida'i ila kulli ma lahu syakhsun, maka akan menjadi benar, menjadi boleh ya, untuk menunjukkan nida' tersebut pada setiap sesuatu yang mempunyai syakhs yang berupa orang. Ya, fa yashmulu hatta al-hajara, maka itu akan mencakup bahkan sampai al-hajar, sampai batu. Wallahu a'lam. Wa hadha laysa bisahihin, dan ini tidak benar. Jadi di sini Asy-Syaikh menjelaskan makna al-alam, yakni sesuatu yang digunakan untuk menentukan seseorang. Jadi bukan makna orangnya itu sendiri, ya, bukan tadi misalkan rajul atau walad atau yang punya semisalnya, tapi untuk menentukan orang tadi ya, dengan namanya. Ya, Bakrun atau Khalidun, Muhammadun, Aliun, Zaidun ataupun yang semisalnya. Ini alam. Ya. Kemudian mufrad, lafadznya tunggal, satu kata. Bukan idhofah ataupun bukan tarkib yang lain. Ini ya. Okay. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh tentang munada, hukum-hukumnya. Kita tambah sedikit as'ilatun, beberapa as'ilah, beberapa pertanyaan alal munada pada munada ini. Ma huwal munada lughatan wasilahan, apa itu munada secara bahasa dan secara istilah? Lughatan secara bahasa huwal mad'u, adalah al-mad'u, yang dipanggil, yang diseru. Istilahan secara istilah al-mad'u alladhi yaqtarana binida'ihi ya'un nida'i au ihda akhawatiha. Secara istilah adalah mad'u, yang dipanggil, yang diseru, yang dihubungkan dengan ya nida untuk memanggilnya. Oke, jadi mad'u yang dipanggil, yang diseru, yang dihubungkan dengan ya nida untuk memanggil orang tersebut, atau dengan salah satu dari saudara dari ya nida itu tadi. Misaluhu, contoh ya Muhammadu, dijelaskan i'rabnya ya harfu nida'in, ya adalah huruf nida. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun, ya, karena huruf alif, huruf akhirnya adalah alif, alif lazimnya sukun, ya, ya seperti itu. Dan ini mabni dengan sukun. La mahallalahu minal i'rabi, tidak ada tempat i'rab padanya. Untuk harfun nidanya sendiri, ya atau yang semisalnya, ini tidak mempunyai tempat i'rab. Ya sudah disebutkan seperti ini, harfun nida mabni dengan sukun, la mahallalahu minal i'rab. Kemudian Muhammadu munadan, Muhammadu sebagai munada, mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan ya Muhammadan, wahai Muhammad, ya, dengan nasab ya, Muhammadan, la yasihu, ini tidak benar. Limadha, kenapa? Li annahu mufradun, karena dia itu mufrad ya, atau lebih tepatnya mufrad alam ya, mufrad satu kata, alam berupa nama, maka dia harus mabni dengan dhammah. Ya Muhammadu, ini yang benar. Idza kana al-munada nakiratan, jika munada itu nakirah, fahal yubna ala dhammi aw yunsabu, apakah dia mabni dengan dhammah ataukah dinasabkan? Bagaimana kalau munada itu nakirah? Ya, kalau hanya disebut nakirah saja belum jelas. Ya, maka di sini dirinci. Idza kana nakiratan maqsudatan, jika dia itu nakirah maqsudah. Ya, jadi kalau hanya nakirah masih belum jelas ya pada munada ya. Ada dua kemungkinan, itu nakirahnya maqsudah atau ghairu maqsudah. Nah, di sini dirinci, dijelaskan idza kana nakiratan maqsudatan, jika munada itu nakirah maqsudah, yubni 'ala dhammi, maka dia mabni dengan dhammah. Mislu, contoh ya muslimu, wahai orang Islam, yang dipanggil tertentu si A atau si B yang dia beragama Islam, orang seorang Muslim, dia dipanggil dengan Muslimnya, bukan nama dia Muslim, tapi keadaan dia sebagai orang Islam, ya, dipanggil ia Muslim, wahai orang Islam, ya, dengan menunjuk pada seseorang tertentu. Ini ya, i'rabnya dijelaskan di sini, harfu ya harfu nida'in, ya adalah harfu nida', mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, la mahalla lahu min al-i'rabi, tidak ada tempat i'rab padanya. Muslimu munadan mabniyun 'ala dhammi, munada mabni dengan dhammah fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Ini untuk nakirah yang maksudah. Idza kana nakiratan ghaira maqsudatan ghaira maqsudatin, lalu jika itu berupa nakirah ghaira maqsudah, bagaimana? Yunsabu la ghairu, maka dia dinasabkan, tidak ada yang lain. Harus nasab, harus mansub. Kalau itu nakirah ghairu maqsudah. Ini misaluhu, contoh. Ya rajulan, wahai orang, wahai pak, aghifni, beri aku minum. Manggil siapa saja yang mungkin merasa punya air misalkan, atau mampu memberi air, siapa saja yang rajul, yang laki-laki, ya. Ini keumuman ini ya. Ini nakirah ghairu maqsudah. I'rabnya ya harfu nida'in, ya sebagai huruf nida', mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, la mahalla lahu min al-i'rabi, tidak ada tempat i'rab padanya. Rajulan munadan mansubun, rajulan munada mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Aghifni fi'lu talabin, aghifni ini fi'il talab, secara makna ya, itu fi'il talab, fi'il yang digunakan untuk talab, untuk meminta, memohon. Ini secara makna. Adapun lafadznya fi'il amr, ya, jadi bukan bentuk fi'il yang baru, tetap ini secara lafadz fi'il amr, ya, tapi secara makna memberikan makna talab, ya, meminta, memohon. Mabaniyun ala sukuni, mabani dengan sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujub, wajib. Taqdiruhu anta, takdirnya adalah anta, untuk mukhatab ya. Wan nunu lil wiqayati, kemudian nun itu untuk wiqayah. Aghif ni, ada nun ya, sesudah aghif ada nun, kemudian baru ya. Ya, nunnya itu untuk wiqayah, untuk menjaga supaya fi'il tidak kasrah. Kenapa? Karena sesudahnya ada ya, dhamir ya mutakallim. Dijelaskan al ya'u ya'nya dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil, mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Oke. Contoh yang berikutnya. Ai aliyu kum. Ai ini memanggil dengan ai. Jadi memanggil tidak harus dengan ya, tidak harus ya aliyu, ya Muhammadu, boleh dengan ai, atau tadi boleh dengan hamzah. Ai aliyu kum, wahai Ali, berdirilah. I'rabnya ai, harfu nida'in, ai adalah harfu nida'. Aliyu munadan, sebagai munada, mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Qum fi'lu amrin, qum adalah fi'il amr, mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, wajib. Taqdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Ya. Ini beberapa as'ilah, beberapa contoh soal ya, terkait dengan munada ini. Masih ada beberapa contoh yang lain yang lebih banyak, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, contoh-contoh soal ini mungkin bisa dibaca, dipelajari terlebih dahulu tentang munada. Ya, alhamdulillah untuk kekurangannya. Malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.